Sebab aku sungguh tak mengerti, semua ini bisa terjadi. Setelah perkenalan itu, aku terhanyut. Aku sebenar-benarnya tak kuasa mendambakannya. Rindukannya. Ku tahu dia milikmu tercinta, sebagai kembang yang kau pilih. Namun hatiku, hatinya mengisyaratkan rasa ingin memetik, merangkai, menjalinkan ikatan abadi. Oh, dambakannya. Rindukannya. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Mencoba menahan himpitan rasa itu, merajam keruhnya jiwaku. Ternyata hidupku dan dirinya terikat rasa tulus. Takkan menyusutkan pelukku dan rindunya. Mendambakannya. Merindukannya. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Mendambakannya. Merindukannya. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti.